إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد حديث نمبر 557 وعن أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول bahwasanya dia yaitu Abu Kabsyah Umar bin Sa'ad Al-Anmari mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salasatun, ada tiga bentuk tak marbuto di sini bermakna orang, ya. Salasu ashas, maka bisa diganti dengan salasatun, yang dimaksud tiga orang. Ada tiga hal, ya, tiga hal. Uqsimu alaihinna, yang aku bersumpah terhadap tiga hal tersebut. Yang dimaksud tiga hal itu pasti benar, tidak mungkin keliru. Tiga hal yang menyangkut pada diri seseorang. Wa uhadditsukum haditsan, dan aku akan sampaikan satu hadis, satu ucapan, fahfaduhu, maka hafalkanlah, perhatikanlah, amalkanlah. Apa tiga hal tersebut? Ma naqasa malu abdin min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba gara-gara sedekah, akibat sedekah. Masih ingat, jika ra'yu bahkan kenyataan bertentangan dengan dalil, maka wajib kita menangkan dalil. Secara kenyataan orang yang bersedekah tentu hartanya berkurang. Punya uang 1 juta, sodako 100 ribu, tentu tinggal 900 ribu. Ini kan kenyataan, hitungan secara matematik. Tetapi karena datang dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam, ma naqasa malu abdin min sodakoh, tidak akan berkurang harta seorang hamba akibat sodakoh, maka wajib kita imani dalil ini dan wajib kita lawan kenyataan tadi. Nah, bagaimana menjamaknya? Tentu tidak hari itu, tentu tidak harus pekan itu, bulan itu, tahun itu. Karena kita hidup kan bukan hanya sehari dua hari, maka akan diganti oleh Allah, akan ditambah oleh Allah. Dan masih ingat, ada catatan-catatan takdir yang bersyarat ketika kita berumur 4 bulan di perut ibu kita. Seingatkan catatan-catatan takdir yang bersyarat. Catat umur dia 60 tahun, tapi kalau dia menyambung tali silaturahim tambah jadi 70 tahun. Gitu. Catat dia punya proyek yang di sana itu gagal, tapi kalau dia bersedekah sebelumnya maka berhasil. Catat begini, tapi kalau dia begini jadi begini, begini, begini. Ah, itu bagian dari catatan takdir yang malaikat tidak tahu. Apakah akhirnya dia berumur 60 tahun atau 70 tahun? akhirnya proyek yang di sana itu gagal apa berhasil? Malaikat tidak tahu. Allah tentu sudah tahu. Ya. Catatan kedua ini yang kita boleh bersikap. Adapun catatan pertama, yaitu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, tidak mungkin kita bisa bersikap. Jangankan kita, malaikat saja tidak tahu. Ya, malaikat saja tidak tahu. Maka serahkan kepada Allah tentang catatan takdir kita 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kita boleh bersikap, catatan takdir di usia kita 4 bulan di kandungan perut ibu kita. Bagaimana cara bersikap? Kalau ingin rezekinya bertambah, sambung tali silaturahim. Kalau ingin sakitnya lekas sembuh, banyaklah sedekah. Kalau ingin hartanya berkah, banyaklah bantu kaum duafa, fakir miskin. Ini yang boleh kita sikapi. Ini yang pertama. Manaqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidak akan berkurang harta hamba akibat sedekah. Yang kedua, wala dzulima 'abdun madzlimatan atau madzlamatan sabara 'alaiha illa zadahum Allahu 'izzan. Tidaklah seorang hamba itu didzalimi dengan satu kedzaliman kemudian dia bersabar. Banyak dari kita didzalimi lalu tidak sabar. Enggak salah apa-apa, kita dipukul, kita enggak sabar, kita balas mukul bahkan dengan nendang lebih dari apa yang kita terima. Maka tidak 'izzan. Kalau tidak sabar, tidak izzan. Tapi kalau sabar, illa zadahumullahu izzan. Allah akan menambah izzan, kemuliaan dia, kekuatan dia. Gitu. Maka kita melihat para nabi dan rasul, kita melihat orang-orang saleh kita, dari para ulama, mereka mulia, mereka dihormati, mereka tinggi derajatnya, namanya terangkat, setelah mereka sabar didolimi. Siapa sangka kalau nama Syekhul Islam Ibn Taymiyah disebut-sebut hari ini? Siapa sangka 7 tahun di penjara, dicaci maki, namanya dijelek-jelekkan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah didolimi oleh penguasa, di penjara bertahun-tahun dan namanya diburukkan. Maka di hari itu murid-muridnya prihatin. Prihatin. Karena tulisan-tulisan Syekhul Islam tidak ada yang baca. Ya. Dengar namanya saja merendahkan. Karena memang dijelekkan namanya oleh penguasa. Penguasa yang terkena syubhat asyariah waktu itu. Tidak ada yang menyangka. Ya. Salah seorang muridnya, di antara sekian muridnya yang tercatat dalam riwayat, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar tulisan-tulisan Syekhul Islam sampai kepada kaum muslimin, bahkan dengan bersumpah. Masih ingat sumpahnya Anas bin Nadhr ketika adiknya ingin dipatahkan giginya karena kisos, lalu bersumpah atas nama Allah dan dimaafkan oleh yang bersangkutan. Nah, salah satu muridnya Syekhul Islam bersumpah, wallahi, demi Allah, Allah pasti akan membukakan jalan bahwa kitab-kitab Syekhul Islam akan dibaca oleh kaum muslimin, dan walillahilham sampai hari ini jutaan kaum muslimin membaca kitab-kitab beliau. Beliau terus menulis di dalam penjara itu. Sampai pada akhirnya penguasa merampas pena dan kertas. Tidak diberi pena dan kertas lagi, tidak bisa menulis. Ya, maka beliau sedih sekali dan menangis, tidak bisa menulis, lalu beliau ganti dengan membaca Al-Qur'an, terus membaca Al-Qur'an karena beliau hafal Al-Qur'an. Ya, sampai khatam beberapa puluh kali kemudian beliau wafat. Ya. Nah ini. Dizalimi dan beliau bersabar. Ya, didolimi dan beliau bersabar. Tidak seperti sebagian tokoh kita hari ini, didolimi oleh penguasa tidak sabar, lalu berbuat dosa, mencaci maki penguasa, mengkafir-kafirkan penguasa dari tulisannya itu. maka tidak diangkat namanya. Ya, marah para ulama membungkar aibnya. Dia mati di penjara, bahkan mati digantung. Tetapi para ulama tidak membela dia karena tulisan-tulisannya takfiri. Ya. Ini seorang hamba yang didzalimi lalu dia bersabar, maka pasti Allah akan muliakan dia, akan angkat derajatnya. Ya. Maka sabarlah kita jika kita didzalimi. Saya kira di kiri kanan kita, kita saksikan ada orang yang terdzalimi lalu dia bersabar, akhirnya naik derajatnya. Barangkali antum merasakan, ya, kebenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali seseorang didzalimi lalu dia bersabar, tidak berbuat dosa atas kedzaliman itu, maka akan diangkat derajatnya dunia dan akhirat. Kemudian wala fataha 'abdun baba mas'alatin, tidaklah seorang hamba membuka satu pintu permintaan. Permintaan itu kan pintunya macam-macam. Ada yang langsung terus terang tanpa malu-malu, Pak saya minta. Ada yang malu-malu, ya, tapi jelas minta. Gitu. Nungguin di situ biar dikasih atau dengan kalimat tertentu. Pokoknya pintu untuk minta-minta. Ya, dia buka pintu untuk minta-minta. Maka illa fatahallahu alaihi baba faqrin, Allah pasti buka untuk dia satu pintu kefakiran. Dia buka satu pintu minta-minta, Allah buka satu pintu kefakiran. Dia semakin banyak minta, semakin fakir. Semakin banyak minta, semakin miskin. Ini ancaman Allah Rabbul Alamin. Saya kira kita juga saksikan. InsyaAllah antum juga saksikan di kiri kanan antum. Waliyadzubillah, jangan sampai antum, ya. Saya minta dan kadang dikasih, kadang tidak, dan terus kalau tidak minta tidak ada rizki. Ditutup pintu rizki itu, dibuka pintu kefakiran, kemiskinan, setiap kita membuka satu pintu minta-minta. Ya, dikasih malu, tidak dikasih lebih malu lagi. Ini minta-minta, ya, sangat bersalah. Au kalimatan nahwaha, atau beliau mengucapkan satu kalimat yang semisal dengannya. Wa uhadditsukum haditsan fahfaduhu, dan aku akan sampaikan kepada kalian satu hadis, maka hafalkanlah, camkanlah. Ini masih ucapan Nabi, bisa juga ucapan Abu Kabsyah menyampaikan hadis dari Nabi. Innamad dunya, ini kata Nabi, ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, innamad dunya li arba'ati nafar, sungguh dunia itu untuk empat orang. Apa yang dimaksud? Ada empat jenis manusia di dunia ini dalam masalah harta, dalam masalah kekayaan. Ada empat jenis manusia. Yang pertama, abdin razaqahumullahu malan wa ilman, seorang hamba yang diberi harta dan ilmu oleh Allah. Allah memberikan harta dan ilmu kepada dia. Fa huwa yattaqi fihi rabbah. Dengan harta dan ilmu itu dia bertakwa kepada Tuhannya. Sedekah fi sabilillah, menolong fakir miskin, membebaskan hutang, dan seterusnya, termasuk di dalamnya wasilu fihi rahimah, menyambung silaturahim. Dari kalimat ini berarti menyambung silaturahim itu dengan harta, bukan sekedar datang. Salah satu kekeliruan dalam bahasa kita Indonesia, silaturahim itu adalah berkunjung. Ini keliru. Ini menyempitkan yang luas. Ya, silaturahim adalah membantu. Adik kita kesusahan, belum bayar uang SPP anaknya, kita bayarkan. Keponakan kita sakit, di rumah sakit, kita tanggung biayanya. Ya, dan seterusnya, ini silaturahim. Walaupun berkunjung bagian dari silaturahim, tapi menurut kaidah bahasa kita bahwa silaturahim itu berkunjung, bahkan berkunjung kepada Pak RT, Pak Lurah, kenalan yang tidak ada hubungan darah masih disebut silaturahim. Jelas ini keliru. Silaturahim adalah berkunjung dan menolong, memberi bantuan kepada karib kerabat. Namanya juga silaturahim. Silah itu menyambung, rahim itu kekerabatan. Abang, adik, keponakan, paman, bibi, itu silaturahim. Faya'lamu lillahi fihi haqqan. Dengan harta dan ilmu itu, dia tahu hak Allah, dia tunaikan hak Allah, zakat, sedekah, infak, dan seterusnya. Fahadha biafdolil manazil. Inilah seutama-utama kedudukan seseorang. Kedudukan yang paling mulia, yang paling utama. Orang punya harta, punya ilmu, dan hartanya itu dipakai dengan ilmu. Ya. Sebab kalau tanpa ilmu nanti dia akan membantu apa? Peribadatan-peribadatan yang bid'ah. Dia menyangka sedang berbuat baik. Dia membiayai upacara-upacara bid'ah, ritual-ritual bid'ah, peringatan-peringatan bid'ah. Dia menyangka berbuat baik. Ini tanpa ilmu. Oleh karena itu, Nabi katakan di sini, razaqallahu malan wa ilman. Allah berikan kepada dia harta dan ilmu. Sebab kalau tanpa ilmu, sekali lagi, nasibnya seperti tadi. Banyak kan di kita? Banyak hartanya, dermawan sekali, tapi dia tidak tahu sunnah. Maka seluruh kegiatan agama dia biayai. Yang sunnah dia biayai, yang bid'ah dia biayai. Yang tauhid dia biayai, yang syirik dia biayai. Dia beranggapan semuanya baik semua. Ini tidak. Maka disebutkan di sini, malan wa ilman, harta dan ilmu. Yang kedua, wa 'abdin razaqallahu 'ilman, seorang hamba yang diberi rizki oleh Allah berupa ilmu. Berarti ilmu itu juga rizki. Maka jangan kita beranggapan bahwa rizki itu hanya uang. Ilmu juga rizki. Keutamaan ilmu jauh lebih besar dari keutamaan harta. Harta dibagi-bagi habis, ilmu dibagi-bagi sampai jutaan manusia tidak akan habis. Artinya masih ada di diri kita. Kita menyampaikan ilmu, orang lain dapat ilmunya, apakah kita kehilangan ilmu? Kan tidak. Kalau harta, habis. Ya. Seseorang yang diberi rizki oleh Allah berupa ilmu, dia faham mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Walam yarzuqhu malan, tapi Allah tidak berikan kepada dia harta. Yang ada pada dirinya ilmu. Bukan orang kaya maksudnya. Fahuwa sadikun niyyah, tapi niatnya benar, niatnya baik. Lalu dia mengatakan, lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulan. Sungguh seandainya aku punya harta, kata orang kedua ini, sungguh kalau aku memiliki harta seperti si fulan, seperti orang pertama tadi, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa la'amiltu bi'amali fulan, sungguh aku akan beramal seperti fulan juga. Dia banyak hartanya, dia membangun masjid, dia membangun pesantren, dia menanggung biaya anak-anak yatim dan seterusnya. Kalau saya punya harta seperti dia, saya akan berbuat seperti dia. dan keinginan itu azam, tekad bulat dalam dirinya. Ya, fa ajruhuma sawa, maka pahala dua orang itu sama. Pahala orang pertama tadi dengan pahala orang kedua tadi sama. Sawa. Nabi mengatakan sawa, sama. Maka tidak boleh kita mengatakan mungkin 50%, setengahnya, mungkin 60%, mungkin 90%, tidak, 100%, karena Nabi mengatakan fa ajruhuma sawa, kedua orang itu mendapatkan pahala yang sama. Padahal sepeser saja dia tidak sedekah karena tidak punya uang, untuk dirinya saja kurang, tapi mendapatkan pahala seperti si fulan yang membangun pesantren di mana-mana, memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim di mana-mana, pahalanya sama. Lihat betapa Allah menghargai niat kita. Ya, ini hiburan yang sangat besar bagi kita yang miskin. Maka jangan berkecil hati ketika kita miskin. Enak si fulan, bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, bisa berderma, saya enggak bisa apa-apa. Kalau kita punya niat, pahalanya sama. Lihat kata Nabi, fa ajruhuma sawa. Kedua orang tadi mendapatkan pahala yang sama. Betul-betul sama. Kata Nabi sama, sama. Kalau orang kaya tadi diberi pahala 1 juta, maka kita akan diberi pahala 1 juta. Sama. Kalau kita punya niat seperti dia. Ya, dan niat kita jangan dibatalkan karena Allah menguji betul niatmu. Setelah diberi kekayaan malah jadi bakhil, berarti dihapus. Karena berarti kita membatalkan niat kita sendiri. Ya. Yang ketiga. Tadi ada berapa? Iya, ada 4. Yang ketiga, wa 'abdin razaqahumullahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman. Seorang hamba yang diberi harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu. Diberi harta oleh Allah tidak diberi ilmu. Fa huwa yaqbitu fi malihi bighairi 'ilmin. Dia habiskan hartanya tanpa ilmu. Artinya berbuat maksiat, mengumbar hawa nafsu, bermegah-megah tanpa ilmu. Ya. Berbagai macam maksiat dia lakukan karena dia punya modal. Dia berzina, dia minum khamr, dia berjudi, ya ini, ya itu. Dia punya harta. La yattaki fihi rabbah. Dengan harta itu dia tidak bertakwa kepada Rabbnya, tidak bertakwa kepada Allah. Wa la yasilu fihi rahimah. Dia tidak menyambung silaturahim. Wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia tidak mengetahui hak-hak Allah, tidak menunaikan hak-hak Allah, tidak zakat, tidak haji dan seterusnya, tidak menunaikan hak-hak Allah. Fahadha bi akhbasil manazil. Ini adalah seburuk-buruk kedudukan. Kedudukan yang sangat buruk. Dosa yang sangat besar. Ini orang ketiga. Mari kita lihat orang keempat. Ya, kita lihat orang keempat. Wa 'abdin lam yarzuqhumullahu malan wala 'ilman. Seorang hamba yang oleh Allah tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Sudah miskin, jahil. Sudah miskin, maksiat. Ya. Fa huwa yaqul, lalu dia mengatakan, lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan. Seandainya aku punya harta seperti fulan, aku akan berbuat seperti fulan. Fulan yang nomor berapa? Iya, fulan yang nomor 3. Yang dengan hartanya dia berzina, berjudi, minum khamar, mengumbar hawa nafsu. Dia bercita-cita seperti itu. Dia miskin. Ya. Tidak ada yang akan menerima dia kalau dia melamar seorang wanita. Ya, dia tidak mendapatkan kenikmatan dunia itu karena miskin, tapi dia berkhayal, dia bertekad bulat kalau punya harta akan seperti si bulan. Bermaksiat, zina, minum khamr, judi dan seterusnya. Fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa. Maka dengan niat orang keempat ini dosanya sama dengan orang ketiga tadi. Waliyadu billah. sudah tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak mengumbar hawa nafsu karena enggak punya modal, tapi dapat dosa. Lihat. Lihat, karena apa? Niatnya. Azamnya, tekad bulatnya. Dari sini keluar hukum sebagaimana di bab-bab pertama kita bahas riyadhus shalihin ini, bahwa niat yang sudah tekad bulat sudah dicatat oleh Allah. Kalau baik dicatat sebagai pahala, kalau buruk dicatat sebagai dosa. Walaupun tidak kesampaian, walaupun tidak berzina, walaupun tidak membunuh, walaupun tidak berjudi, tapi dia bertekad bulat mau membunuh, mau berjudi. Ya. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza iltaqal muslimani bi sayfayhima," jika dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedang mereka masing-masing berkelahi, "Fal qatilu wal maqtulu fahuma binnar," maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Al-qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul?" Yang membunuh iya ya Rasulullah, bagaimana yang dibunuh? Kan dia tidak membunuh, dia dibunuh. Barangkali dia belum ngapa-ngapain. Ya, barangkali pasang kuda-kuda juga belum, tetapi kalah cepat dan dia mati. Apa jawab Nabi? "Fa innahu fi hirsin ala qatli sahibihi." Karena dia sudah bertekad bulat mau membunuh lawannya itu. Maka orang yang bertekad bulat melakukan satu kemaksiatan, membunuh misalnya, sudah berdosa. Walaupun dia tidak jadi membunuh. Dia bertekad bulat mau minum khamar. Dia datangi warung-warung, tutup semua. Atau habis semua khamarnya. Ya? Oh, dia sedih. Nggak jadi minum nih. Ya? Sedih. Kenapa nggak ada? Dia sudah dosa. Ya, karena niat itu tidak hilang, kecuali dia hilangkan, alhamdulillah enggak ada yang jual, saya enggak jadi dosa. Ah, dia batalkan niat itu, bukannya tidak berdosa malah dapat pahala. Membatalkan niat buruk dapat pahala. Mana dalil? Mana dalil? Tiga orang yang terjebak di dalam gua. Salah satunya seorang pemuda yang mau menzinai sepupunya itu. Ya? Mau menzinai sepupunya itu. Akhirnya sepupunya itu sudah mau dan sudah mau dizinai. Kemudian sepupunya itu mengatakan, "Ittaqillaha wa la tafuddal khatam illa bihaqqi." Bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Maka mendengar kalimat Allah, nama Allah, gemetar dia, takut dia, lalu dia batalkan niatnya untuk berzina. Dapat apa dia? Dapat pahala. Padahal dia tidak berbuat baik apa-apa. Ya, dari sini keluar hukum bahwa membatalkan niat jahat berpahala, amal. Membatalkan niat untuk maksiat, amal. Tidak bermaksiat ketika ada kesempatan dia batalkan, maka berpahala. Ya. Ah, kecuali niat itu selintas saja. Karena ada kalanya kita ini dibisiki syaitan, setan lewat dalam diri kita, menggoda sesuatu, habis itu ilah. Ah, ini diampuni. Ini masuk dalam keumuman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masuk di situ. Ya. Kita dizalimi orang, dikeselin orang, dizalimi oleh atasan, gaji tidak dibayar, kita dicaci maki, dijelek-jelekkan di depan umum, lalu kita merenung, kayaknya orang seperti ini enaknya dibunuh nih. Nah, tiba-tiba begitu tuh, ya. Habis itu hilang lagi. Nah, ini diampuni. Ya, ini diampuni. Hanya selewat saja, setan lewat, habis itu hilang lagi. Ini tidak ada manusia yang selamat. Tidak ada manusia yang selamat dari hal tersebut, termasuk para sahabat. Kan turunnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu menjawab bagaimana para sahabat berat terhadap ayat sebelumnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah. Para sahabat berat dengan ayat itu. Oleh karena itu, setelah para sahabat sami'na wa ata'na, dan ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah membalas semangat taat para sahabat itu dengan memansuh ayat tadi, dan nasih dinasih dimansuh oleh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Berbeda kalau kita dendam dengan atasan kita tadi, lalu kita siapkan golok, lalu kita siapkan pistol, kita mau bunuh atasan kita itu. Kita cari-cari, enggak ketemu-temu. Ya, dan terus dicari, enggak ketemu-temu, terus mencari, maka kita berdosa. Karena kita tidak menghilangkan niat kita. Dan itu bukan sekedar hal, bukan sekedar lintasan saja, tapi azam, tekad bulat. Orang yang bertekad bulat melakukan satu kebaikan pasti dapat pahala walaupun tidak kesampaian. Begitu juga orang yang bertekad bulat melakukan keburukan pasti dapat dosa walaupun tidak kesampaian. Ya, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ya. Beliau membawakan sumber lain yaitu Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ini dari Sa'salim bin Aid Al-Hilali. Adapun dari Al-Imam An-Nawawi hanya membawakan Al-Imam At-Tirmidzi. Fikul hadis جواز الحلف على الشيء لتأكيده أو نزع شبهه في قلب السامع دون أن يستخلف. Bolehnya bersumpah atas sesuatu untuk menguatkan ucapannya, untuk menghilangkan keraguan di hati pendengarnya, walaupun dia tidak diminta bersumpah. Kan Nabi tidak diminta bersumpah, tapi beliau sendiri bersumpah. Ini boleh. Ya, jadi bersumpah tidak harus menunggu diminta. Kecuali yang tertuduh. Ya. Yang menuduh harus membawa saksi dan bukti, yang tertuduh berhak bersumpah, disuruh bersumpah. Ya. Ini dalam perkara. Adapun dalam kalimat-kalimat seperti ini, maka boleh kita bersumpah walaupun tidak diminta. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-hathu 'ala as-sabri wa tahammul as-syada'iri wa 'adami raddi adh-dhulmi bimithlihi. Anjuran untuk bersabar dan menahan derita, menahan rasa sakit, dan tidak membalas kedzaliman dengan kedzaliman pula. Berarti dianjurkan kita untuk bersabar terhadap kedzaliman. Kalau gitu, kalau kita dipukul, kita dicongkel mata kita, kita tidak boleh mengadu untuk dikisos, keliru. Ketika kita dipukul, ketika kita ditendang, ketika ayah kita dibunuh dan kita tidak terima, lalu ingin kisos, ini tidak tercela. Karena ini tidak zalim. Gitu. Ini tidak zalim. Yang zalim kan yang memukul, yang menendang, yang minta kisos tidak zalim. Yang dimaksud di hadis ini dibalas dengan kezaliman pula. Karena dia sudah menipu, maka saya balas tipu. Ah, ini tidak boleh. Karena dia sudah menyantet saya balas santet dia. Ini tidak boleh. Ya. Melawan sihir dengan sihir pula. Terkenal dengan istilah nusroh. Pakai shin, bukan pakai sot. Nusroh. Ini sepakat para ulama haram. Ya. Sepakat para ulama haram membalas sihir dengan sihir pula. Membalas kedzaliman dengan kedzaliman pula. Tidak boleh. Adapun menuntut secara hukum syar'i, yaitu kisos, boleh. Itu bukan zalim. Man taraka syai'an lillah wa huwa qadirun 'alaihi jazahumullahu khairan bi'amalihi. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah padahal dia kuasa, dia mampu. Artinya kalau kita mau balas dia, kita bisa, kita mampu. Tapi dia tidak. Ya, maka jazahumullahu khairan bi'amalihi. maka Allah akan balas dengan yang lebih baik. Dengan amal dia itu, maka Allah akan balas dengan yang lebih baik. Maka mengampuni lebih baik dari kisos. Jika ayah kita dibunuh orang, lalu kita tidak terima, kisos, ganti bunuh, boleh. Jika kita memaafkan, ya sudah kita maafkan saja, lebih baik. Jika kuping kita dirobek orang, kita enggak terima, lalu kuping orang itu dibalas, dirobek di depan pengadilan oleh penguasa, tidak tercela, boleh. Tapi jika kita memaafkan, itu lebih baik. Ya. Allah akan balas dengan sesuatu yang lebih baik. Yazharu atharul afwi was-safi 'izzan wa rif'atan wa karamatan fid dunya wal akhirah. Akibat dari maaf, memberikan maaf, tidak membalas, maka akibatnya adalah kemuliaan, ketinggian derajat, ya, keagungan di dunia dan akhirat. Bukan hanya akhirat saja, dunia kita juga akan mulia. Orang-orang akan simpati, orang-orang akan cinta kepada kita jika kita didolimi lalu kita bersabar, tidak membalas. Ya, banyak kasus yang ada di sekeliling kita, yang ada di dunia nasional, internasional, kita melihat orang-orang yang didolimi lalu dia sabar, maka Allah angkat derajatnya. At-tahdhiru minal mas'alati li ghairi hajatin wa annahu taftahu baba faqrin. Peringatan agar kita tidak minta-minta li ghairi hajah, tanpa alasan yang hak, tanpa hajat. Sudah kita bahas alasan yang hak itu apa? Terkena musibah, ya, kebanjiran, gempa dan seterusnya, harta kita hilang. Orang seperti ini berhak untuk minta-minta. Ya. Adapun masih ada usaha, kekurangan dalam penghasilan kita, tapi kita masih bisa memenuhi hajat kita dan keluarga kita, maka tidak boleh kita minta-minta. Wa annaha taftahu baba faqrin, karena minta-minta ini bisa membuka pintu kefakiran. Ya, semakin banyak meminta, semakin dibuka pintu kemiskinan. Waliyadu billah. Bayanu aqsami ahli dunya, menerangkan tentang macam-macam ahli dunia, macam-macam orang di dunia ini. Ada empat macam tadi, ditinjau dari masalah harta dan ilmu. Orang yang punya harta kemudian dia taat kepada Allah, orang yang punya harta kemudian dia bermaksiat kepada Allah, dan orang yang menginginkan kedua hal tersebut. Kemudian al-haddu 'alal 'ilmi wal 'amal ma'al ikhlasi fihima. Anjuran untuk mencari ilmu dan beramal dengan ikhlas. Karena ilmu percuma tanpa keikhlasan, begitu juga amal akan percuma tanpa keikhlasan. Maka bab pertama di kitab Al-Imam An-Nawawi ini adalah babul ikhlas. Ini menunjukkan tentang kedalaman ilmu beliau, meletakkan bab ikhlas di bab-bab pertama. Maka bab kedua, bab ketiga, bab keempat dan seterusnya percuma kalau bab pertama itu tidak lulus. Bab ikhlas, sesuatu yang sangat besar. Ya, niat ikhlas. Al-hathu ala silatil arham, anjuran untuk menyambung silaturahim. Anjuran untuk menyambung silaturahim, silatul arham. Dan sekali lagi, silatul arham bukan hanya sekedar datang, tetapi membantu, memberikan apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, sebagaimana yang Nabi sarankan terhadap Abu Thalhah. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka Abu Thalhah datang kepada Nabi, "Ya Rasul, saksikan bahwa kebun Bayruha adalah kebun tanah yang paling aku sukai, paling aku andalkan, paling aku besarkan. Karena di kebun itu luas, subur, ada sumber air di dalam kebun itu. Nabi sering masuk kebun itu, minum airnya, makan kurmanya, anggur dan seterusnya." Kata Abu Thalhah, "Aku akan infakkan ini demi mendapatkan kebaikan." Karena turun ayat tadi. Ya, Nabi memuji kebun itu dan memuji niat Abu Thalhah. Apa kata Nabi? "Bagikan untuk saudara-saudaramu." Lihat, Nabi mengutamakan saudara-saudaranya Abu Thalhah, pamannya, keponakannya, bibinya dan seterusnya dibagi-bagi kebun tersebut. Anas bin Malik tidak dapat. Padahal Anas bin Malik kan anaknya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim istrinya Abu Thalhah. Dari sini keluar hukum bahwa yang di bawah tanggungan tidak mendapatkan apa yang diinfakkan. Ya, karena di bawah tanggungan Abu Thalhah. Gitu. Juga keluar hukum dari situ, tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang di bawah tanggungannya. Walaupun orang itu orang lain. Ya. Anas bin Malik kan orang lain, enggak ada hubungannya. Anak tiri dalam Islam itu kan enggak ada hubungan secara rahim. Tetapi karena di bawah tanggungannya, maka tidak boleh diberi zakat. Al-malu bila ilmin yuaddi ila tahlukah, wal-ilmu bila khawfin minallah yuaddi ila ghadabillah. Harta tanpa ilmu akan menyebabkan kebinasaan. Harta tanpa ilmu akan menyebabkan kebinasaan. Dan ilmu tanpa rasa takut kepada Allah akan menyebabkan murka Allah. Siapa? Siapa? Iya, Yahudi. Yahudi berilmu. Yahudi tahu. Yahudi baca Taurat, baca Injil. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW datang, Yahudi tahu seperti apa Nabi Muhammad SAW. Tanda-tandanya, ciri-cirinya. Berilmu Yahudi. Tapi ilmunya orang Yahudi tidak disertai dengan rasa takut kepada Allah. Yang ada maksiat kepada Allah. Maka mereka mendapat ghadabullah al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim. Mereka adalah kelompok bangsa yang dimurkai oleh Allah. Adapun hadis-hadis yang mengecilkan ilmu, seolah-olah kita enggak usah cari ilmu, yang penting iman, ya, ini dhaif bahkan maudhu. Ya. Barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa sebelum penyembah berhala. Ini hadis bikinan orang-orang jahil yang benci dengan ilmu. Ya, ilmu tetap ada keutamaan. Dan ilmu sekali lagi membawa kita kepada rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang taat yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah itu adalah al-ulama. Berarti semakin berilmu semakin takut, semakin berilmu semakin takut. Al-ilmu khasyatullah, kata Ibnu Mas'ud, kata para sahabat, ilmu itu takut kepada Allah. Dengan bertambah ilmu, bertambah takut kepada Allah. Al-mar'u yuthabu wa yu'aqabu 'ala al-iradatil jazimah. Seseorang akan diberi pahala atau akan mendapat dosa berdasarkan niat tekad bulat. Bukan hanya berdasarkan amal. Tekad bulat yang tidak hilang, maka sudah dapat pahala. Sudah dapat dosa kalau itu keburukan. Wa in ajiza 'anil qiyami bil fi'li. Walaupun dia tidak sanggup melakukan. Ya. dia tidak sanggup bayar zakat, dia tidak sanggup naik haji, tetapi berazam, bertekad bulat, mempunyai keinginan yang kuat, dia ingin haji, umroh dan seterusnya, maka dia sudah dapat pahala. Fa innahu in ta'adzara minhu al-fi'lu ma ta'adzara minhu at-tamanni wal wadad. Karena orang bisa saja tidak mampu berbuat, ya, tapi tidak mampu berniat. Nah, ini enggak ada orang yang enggak bisa. Pasti orang bisa. Ya. Saya tidak bisa berniat. Semua orang bisa berniat. Gitu. Maka jika orang berniat maksiat, pasti dosa. Jika orang berniat baik, pasti berpahala. Ya. Masuk. Satu lagi, al-'asi idza hila bainahu wa baina asbab at-taubati wa 'ajiza 'anha. Orang yang bermaksiat tetapi terhalang antara dia dengan sebab-sebab maksiat. Beliau memberikan beberapa contoh orang yang lidahnya putus, enggak bisa berbicara. Ya, lidahnya putus, tidak bisa berbicara, bisu. Tetapi dia ada niat mau berbohong, gitu. Dia ada niat untuk menuduh orang lain. Dia berniat untuk bersumpah palsu. Maka sudah berdosa. Dia tidak bisa ngomong, gitu. Ada orang yang karena satu dan lain hal tidak ada farjinya, kemaluannya. Tapi dia niat berzina. Ya, kalau saya punya farji, saya akan berzina. Maka dia sudah berdosa. Begitu juga orang yang ada niat untuk mencuri, sementara tangannya buntung dua-duanya, kakinya buntung dua-duanya, dia melihat uang 100 ribu di situ milik si fulan, dia ingin sekali ngambil itu, tapi apa daya, nggak bisa. Ya, nyamperin uang 100 ribu itu nggak bisa, tapi dia ingin sekali ngambil, maka dia sudah berdosa. Ya, oleh karena itu dia akan hilang dosa dia itu dengan cara bertaubat, menghilangkan keinginan itu. Ya, walaupun dia tidak bisa melakukan, tapi bertekad bulat dia sudah berdosa. Katanya ada pengumuman. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'am. Pertanyaan? Mengapa di hadis nomor 557 tersebut dikatakan au kalimatin nahwaha? Apakah ini dua hadis? Perawi ketika ragu terhadap kepastian sebuah hadis, maka sering menggunakan au kalimatin nahwaha. Ini menunjukkan bahwa para perawi adalah orang-orang yang sangat jujur. Ketika tidak yakin, maka memulangkan kebenaran itu kepada Allah. Ya. Yeah. Atau dengan kata au. Wasulusu kasir au kabir. Sepertiga itu banyak atau besar. Rasul hanya menyebut satu, kalau enggak banyak besar. Tapi perawi ragu, si sahabat yang mendengarkan ini ragu. Waktu itu Nabi bilang kasir apa kabir, maka dua-duanya dibawakan. Padahal masalah yang sepele, ya, dibanding masalah yang lain. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk yaitu sering mendengarkan musik? Ya enggak usah di-style. Ya. Enggak usah di-style. Gampang, mudah. Kalau tanpa kita tidak nyetel lagi makan kok ada musik, ya tentu tidak perlu kuping kita disumpelin, ya. Yang dosa itu sengaja, ya. Apakah ilmu yang dimaksud dalam hadis 557 tadi ilmu dunia atau ilmu akhirat? Akhirat. Sebab kalau ilmu dunia kan dia tidak tahu. Kalau ilmu dunia, misalnya seorang profesor, doktor, ahli di bidang matematika, fisika, dan seterusnya, dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, kan? Maka ilmu yang dimaksud tadi adalah ilmu akhirat. Apakah ilmu yang dimaksud cukup dengan sedikit ilmu saja? Ilmu yang wajib diketahui. Ilmu yang wajib diketahui. Jadi bukan banyak sedikitnya. Kalau ilmu itu wajib, walaupun banyak, maka harus kita ketahui. Cara wudu, cara mandi junub, ini wajib kita ketahui. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah, ini wajib kita ketahui. Walaupun banyak, kan hari ini bid'ah ratusan, wajib kita tahu. Sebab kalau kita tidak tahu, pasti kita terjerumus. Adapun bagaimana pembagian warisan faraid, bagaimana ciri-ciri hadis sahih, ini tidak wajib. Karena itu bukan kewajiban kita, tapi kewajiban para ulama. Apakah anak yang lebih dari 2 tahun bisa menjadi mahram dengan 2 kali susuan? 3 kali ya. 3 kali. Kecuali kalau sengaja dengan mengambil dalil di Sahih Muslim salim yang diperaskan air susu oleh istrinya Hudzaifah dan meminumnya sudah besar. Ya. Tapi kalau 2 tahun yang memang butuh ASI maka syaratnya 3 kali. Apakah sah akikah bagi bayi usia 1,6 tahun? Tidak boleh ya. Akikah adalah ibadah, maka ibadah harus mengikuti sunnah Nabi. Secara sunnah bahwa akikah hanya dicontohkan di hari ke-7. Ada riwayat hari ke-14 dan hari ke-21, tapi riwayat ini diperselisihkan. Yang tidak ada perselisihan adalah hari ke-7. Bolehkah apabila kita mau naik jabatan tapi harus menyerahkan sejumlah uang? Riswah, riswah haram. Ar-rasyi wal murtasi fahuma finnar. Yang menyuap dan yang disuap dua-duanya masuk neraka. Menyerahkan uang dengan iming-iming jabatan naik, jelas ini riswah. Bagaimana bila memenuhi undangan acara ulang tahun anak dari seorang teman? Siapapun, mau atasan kita, mau orang tua kita, ketika mengundang acara ulang tahun, maka kita tidak boleh datang. Wajib bagi kita memuliakan orang tua, mentaati orang tua, apabila dalam hal-hal yang tidak maksiat. Ulang tahun ini bagian dari maksiat. Maka mentaati undangan orang tua berupa ulang tahun tidak boleh. Karena hal itu maksiat. Bagaimana dengan meminta kiriman uang dari orang tua? Apakah termasuk hadis yang disebut tadi? Tidak. Ya, karena memang orang anak, seorang anak kewajiban nafkahnya ditanggung orang tua. Ya, maka minta-minta yang boleh diantaranya istri minta kepada suami. Anak minta kepada orang tua. Orang tua minta kepada anak. Ini minta-minta yang boleh. Ya. Yang haram adalah minta-minta kepada yang di luar itu. Bagaimana kalau minta naik gaji kepada atasan perusahaan? Apakah ini minta-minta? Bukan. Ini sama dengan jual beli. Mulai sekarang saya jual tenaga saya lebih mahal dari kemarin. Kan kalimat seperti itu. Hanya dimudahkan minta tambahan gaji. Ini boleh. Tapi jangan maksa. Ya. Artinya kalau penguasa enggak mau ya udah, kalau atasan enggak mau, perusahaan kamu ya sudah, keluar. Saya mau masih bekerja di sini asal gaji saya naik 60% misalnya. kata perusahaan saya nggak mau, ya sudah keluar, jangan maksa, ya diurek-urek pagernya, ya di maksa itu nggak boleh, kan antara diminkum suka sama suka, minta tambahan gaji boleh tapi jangan maksa, gitu, ya, enggak, minta diruqyah ke itu keluar dari 70 ribu itu, wala yassarkun. Enggak, semua orang bisa meruqyah. Saya misalnya merasa ada sesuatu di badan saya, orang enggak ada yang mau meruqyah, saya ruqyah sendiri. Meruqyah sendiri kan boleh. Saya baca Al-Fatihah berulang-ulang, saya baca ayat kursi An-Nas berulang-ulang dengan tujuan meruqyah diri sendiri kan boleh. Gitu. Ya, kalau teman kita ya langsung saja, jangan nunggu diminta. Kalau nunggu diminta berarti dia keluar dari 70 ribu. Ya. Ada teman kita yang kesurupan misalnya atau sakit panas, dia belum minta, kita sudah ruqyah, itu lebih bagus. Jangan nunggu diminta. Ya. Sebab kalau dia minta berarti dia keluar dari 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Menyuruh. Nah, jadi saya bukan dia langsung, tapi orang lain. Kalau sifatnya menyuruh, misalnya guru dengan murid, kan Nabi beberapa kali juga menyuruh, maka bisa. Yang sifatnya itu pengajaran. Ya. Ada orang nelpon saya, misalnya, Pak, tolong ada orang kesurupan di sini. Saya bilang, ada si Anu nggak? Ada. Minta dia ruqyah. Nah, seperti ini boleh. Jadi sifatnya itu pengajaran. Ya. Tetapi kalau kita bantuin orang untuk minta ruqyah, ini bagian dari situ. Jadi sifatnya itu pengajaran. Karena tidak dinukil riwayat dari para sahabat, jika ada yang kesurupan, jika ada yang sakit panas, pasti datang kepada si Abu Sa'id Al-Khudri misalnya, atau Rasulullah. Jadi seluruh sahabat mencontohkan meruqyah masing-masing. Karena di dalam Islam ini al-mufassir ahli tafsir ada, al-muhaddis ahli hadis ada, al-faqih ahli fikih ada, tapi ar-raqi ahli ruqyah dalam Islam tidak ada. Siapapun yang muslim yang beriman, dia bisa meruqyah untuk orang lain atau untuk diri sendiri. Bolehkah seorang wanita mengajar di kampus atau menjadi dosen? Hukum asal boleh. Hukum asal boleh. Tetapi jika di kampus itu ada laki-laki yang sudah dewasa, kemudian ikhtilat, kemudian berkhalwat, kemudian timbul fitnah, maka lebih baik jangan. Kecuali yang perempuan, ngajar khusus perempuan kalau ada. Ya. Hukum asal boleh, menjadi haram ketika ada sesuatu. Kurang lebih 3 tahun yang lalu saya tidak faham Islam, sering meninggalkan sholat, bahkan tidak kenal sunnah. Sekarang saya takut meninggalkan sholat, sudah mengenal sunnah. Apakah boleh saya menganggap bahwa diri saya mendapat hidayah? Boleh. Ya, boleh. Dan umumnya orang kan seperti itu. Ya, umumnya orang kan menganggap bahwa dirinya mendapat hidayah. Antum tanya para pendeta dan pastor. Ya, dapat hidayah enggak? Dapat petunjuk enggak dari Tuhan? Ya, jawabnya, ya dapat. Ya, mereka saja yakin pede dapat petunjuk hidayah, masuk kita malah ragu. Nah, maka kita lebih yakin lagi. Pendeta dan pastor, para biksu dan seterusnya yakin berada dalam kebenaran, tentu kita lebih yakin lagi. Ya, oleh karena itu merasa bahwa kita mendapatkan hidayah sunnah ini, tauhid ini bukan kesombongan, tapi bersyukur. Karena berapa banyak dari saudara-saudara kita yang sholat, yang puasa, yang menjalankan Islam ini, tetapi belum kenal sunnah. Dia sholat penuh dengan bid'ah, dia puasa penuh dengan bid'ah, dan seterusnya. Allahu a'lam bissawab. Ya, habis. Kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.